Syekh rahimahumullah masih pada bab qaulullah ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, terkait ayat yang beliau bawakan, laisa laka minal amri syai' au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Laisa laka lam dalam laka, imma itu lamul milkiyah, kepemilikan, atau itu lamul istihqaq, keberhakan, berhak. Artinya laisa laka minal amri syai', wa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tamliku syai'in min amril ibad. La tamlik, kamu tidak memiliki, bukan kepemilikanmu, bukan kekuasaanmu urusan manusia ini. Atau la tastahiqquh, engkau tidak berhak untuk mengurusi manusia ini semua. Tidak berhak karena zatmu, karena engkau sebagai engkau. Artinya yang berhak pada engkau, berhak terkait urusan manusia ini selama itu dengan perintah Allah, dengan syariatnya, dengan izin Allah. Oleh sebab itu diagungkan Rasulullah SAW, dicintai, itu cabang dari cinta kita kepada Allah, dari pengagungan kita kepada Allah. Selain itu tidak ada yang Rasul berhak dapati, tidak ada yang beliau miliki, tidak ada yang berhak pada beliau kecuali seizin yang Allah Ta'ala syariatkan kepada beliau SAW. Laisa laka minal amri syai', kalau seandainya saja Rasul lahu minal amri syai', yamlik minal amr, yastahiq minal amr syai', kalau beliau punya, memiliki, menguasai atau berhak, tentu akan membela dirinya sendiri dan para sahabatnya di perang Uhud sehingga tidak akan terluka, tidak akan berdarah. Begitu pula para sahabatnya tidak akan terbunuh, tapi seperti maklum adanya terjadi apa yang terjadi di perang Uhud, menjelaskan kepada kita ayat ini, laisa laka minal amri syai', urusan manusia, hamba-hambaku, kata Allah, bukan kepemilikanmu, bukan hakmu sama sekali. Maka wajhul istishhad, pendalilan dengan ayat ini yang beliau maukan, al-muallif rahimahullah, bahwa penafian ini Allah tujukan kepada Rasulullah SAW, laisa laka anta ya Muhammad SAW minal amri syai'. Sementara maklum adanya beliau adalah sayyidu waladi Adam, sayyidul mursalin alaihi salatu wassalam, orang termulia dari anak cucu Adam semuanya. Itu pun Allah nafikan kalau beliau berhak, kalau beliau memiliki urusan manusia ini. Fa ghairuhu min babi aula hadha syahid. Maka selain Rasul, lebih-lebih lagi tidak memiliki, tidak berkuasa, tidak berhak bukan urusan mereka. Mau apa yang terjadi pada mereka, Allah rahmati, Allah azab, Allah ini, Allah yang berhak. Hanya Allah yang kuasa. Selain Allah tidak ada yang menguasai atau berhak mengatur sama sekali. Nimbabi aula, terlebih-lebih selain Rasulullah SAW, dari para wali kah, dari orang soleh kah, siapapun itu, kalau Rasul sudah dinafikan, aman dunahu mimbabi aula, yang di bawah Rasul tentunya semuanya terlebih-lebih lagi ternafikan. Demikian bahwa malakutullah, kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang berhak mengatur dan menentukan fi malakuti, dalam kekuasaannya. Kemudian muallif membawakan ayat atau hadis Ibnu Umar, ya. Wafihi an Ibni Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raka'atil akhirah min al-fajr. Beliau dengar Rasulullah kalau angkat kepala dari rukuk di rakaat akhirnya dari salat fajar, Allahumma al'an fulanan wa fulana. Beliau ucapkan, ya Allah laknati fulan dan fulan, disebut namanya satu persatu di rakaat terakhir dari salat fajar. Ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah, setelah beliau membaca doa itidal sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibni Umayyah. Di riwayat dijelaskan bahwa yang Rasul laknati tadi, yang didoakan jelek oleh Rasul, gembong-gembong Quraisy yang keterlaluan permusuhannya kepada dakwah, luar biasa. Safwan bin Umayyah, Suhail ibnu Amr, dan Harith ibnu Hisham. Dan gak kuat Rasulullah SAW, artinya begitu keterlaluannya mereka, maka Rasul laknati dan doa kepada Allah. Lal'an Sufwan ibn Umayyah, Allahumma lal'an Suhail ibn Amr, Allahumma lal'an Harith bin Hisham. Fana zalat laisa laka minal amri syait, turun ayat ini, laisa laka minal amr syait, bukan urusanmu. Qauluhu wa fihi ay fi sahihil Bukhari. Wa fihi, perkataan muallif itu di Bukhari maksudnya. Warwahu Nasa'i, selain Bukhari juga Nasa'i diwayatkan. Qauluhu an ibni Umar, huwa Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabiyun jalil, syahida Rasulullah SAW lahu bisalah. Rasul bersaksi kalau beliau itu saleh, bin Umar. Mata sana 73 fi akhiriha, wafat tahun 73, ya, di akhir-akhir tahun, au awal allati taliha, atau di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya, tahun 74 jadi ya. Qawlu anna usami'a Rasulullah hadzal qunut ala haula ba'da ma syujja wa qusirat rabaiyatuhu yauma Uhud. Laknat ini, doa ini Rasul ucapkan setelah beliau terluka dan patah, pecah. Gigi Rasul Zalam telah lalu. Setelah itu Rasul doakan beberapa tokoh Quraisy ini. Qalu Allahumma al'an fulanun wa fulanan. Qala Abu Sa'adat aslul la'an at-tard wal-ib'ad minallah. Kata Abu Sa'adat, asal kata laknat, pengusiran dan dijauhkan orang itu dari Allah. Wa minal khalq as-sab wa du'a. Tapi kalau itu dari manusia, artinya itu celaan dan doa kejelekan. Karena enggak mungkin manusia menjauhkan seseorang dari rahmatnya, mengusir orang dari rahmatnya lah. Tapi yang dimaksud dia cela dan dia doakan kejelekan. Semoga fulan itu modar, kemudahan dia itu celaka. Ini laknat dalam artian kalau dari manusia. Wa taqaddama kalamu Syekhul Islam. Qauluhu fulanan wa fulanan, yakni Sofwan ibn Umayyah wa Sahal Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayat al-Atiyah. Qauluhu wa fihi jawazu du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fi shalah wa anna dhalika la yadhurru shalah. Hadis disebutkan oleh ulama menunjukkan boleh menyebut tokoh-tokoh musyrikin dalam sholat didoakan kejelekan, dan itu tidak memadharatkan sholat karena Rasul ditegur terkait perkara ini, bukan sholatnya. Sholatnya gak dikatakan batal dan tidak ada penyebutan beliau mengulangi sholatnya karena itu. Sholatnya sah, menunjukkan boleh. Qauluhu ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah. Qala Abu Sa'adat ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Arti dari sami'allah, Allah mendengar, liman hamidah, orang yang memujinya, artinya Allah kabulkan, Allah terima, Allah ijabah orang-orang yang memujinya, yani yang di dalam sholat, si musalli ini. Qala Suhaili maf'ulu sami' mahdhuf. Maf'ulnya mahdhuf, kata Suhaili. Karena sama' muta'alik bil aqwal wal aswat. Karena sama' keterkaitannya dengan suara atau perkataan. Duna ghairiha, yang lain yang enggak disebut sami'ah. Yang enggak cocok, misalnya mendengar sujudnya, mendengar rukuknya. Mendengar itu suara atau perkataan. Falam tu'zin bimakna za'id. Maka lam liman hamidahu ini mengisyaratkan ada makna lebih yang diinginkan. Wahuwa al-istijabah lissama, yaitu makna istijabah bagi yang mendengar. Fajtama'a fil kalima ijaz wa dilalat ala zaid wa huwa al-istijabah liman hamidahu. Maka terkumpul dalam kalimat ini ijaz, ringkas, juga sudah terisyaratkan dengan itu ada tambahan makna yaitu istijabah. Qala Ibnul Qayyim ma ma'nahu uddiya sami Allah liman hamida billam, sengaja ditakdiyahkan, kata Ibnul Qayyim, dengan lam. Artinya tidak dikatakan sami Allah man hamidahu, tapi liman hamidahu. Mutadhammina makna istajabalahu. Wala hadzba hunak wa innama huwa mudhamman. Maka kalau Ibnul Qayyim beda dengan Suhaili. Ibnul Qayyim mengatakan makna lam di situ istijabah. Istajabalahu. Maka enggak ada mahdzub sebetulnya, enggak ada yang dibuang. Cuman ini mudhamman, sudah terkandung di dalamnya. Karena ringkas tadi, maka makna istijabah ini sudah terkandung di dalamnya. Sudah terbawa makna itu di dalam kata ini. Qauluhu Rabbana walakal hamdu. Di ba'di riwayatil Bukhari bi isqatil waw. Di beberapa riwayat Bukhari tanpa waw. Rabbana lakal hamdu. Qala Ibnu Daqiqil 'Id ka'anna itsbataha dalun 'ala makna zaid. Dengan waw walakal hamdu, kata beliau, menunjukkan makna yang lebih kalau itu tanpa waw. Li'annahu yakunu takdir Rabbana istajib walakal hamdu. Fayastamil ala makna doa wa makna al-khabar. Maka dia bermakna doa sekaligus khabar. Doanya mana? Doanya Rabbana. Artinya Rabbana Allahumma stajib ya Rabbana. Ya Allah, terimalah. Kabulkanlah. Walakal hamdu, ini khobarnya. Terimalah karena bagimu segala pujian ya Allah. Kabulkan karena bagimu segala pujian. Qala Syekhul Islam, walhamdu diddudzam. Hamd beranonim dengan dzam, celaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud. Hamd itu terkait kebaikan-kebaikan mahmud yang dipuji. Ma'al mahabbatillah, dibarengi dengan kecintaan kepadanya. Kama anadzam yakunu ala masawihi ma'al bughdillah. Sebagaimana dzam itu celaan kepada kejelekan-kejelekan madzmum, orang yang dicela, plus dibarengi dengan kebencian kepada dirinya. Dzam. Maka Hamad pun menyebutkan pujian-pujian kepadanya, kebaikan-kebaikannya, dibarengi dengan cinta dan pengagungan kepada yang dipuji. Wa kadza qala Ibnul Qayyim. Itu pula kata Ibnul Qayyim. Sama. Wa farraqa bainahu wa bainal madh. Ibnul Qayyim bedakan juga antara hamd dengan madh. Di annal ikhbar an mahasinil ghair imma ayakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa irada au yakuna makrunan aw yakunu makrunan bihubbihi wa iradatihi. Kalau orang menyebutkan kebaikan-kebaikan yang lain selain dirinya, imma itu sebatas pengabaran, dia sampaikan kebaikannya, kebaikannya begini, begini, begini. Tapi sama sekali di hatinya tidak ada cinta, pengagungan kepadanya. Pun banyak yang semacam ini. Berapa orang kepada para penguasa, para pemimpin, wala ada cinta secuil dalam hatinya. Tazallufan, dia ingin karir, pangkatnya naik, atau kucuran dana, harta, dan yang semisalnya. Wailah, gak ada cintanya sama sekali. Benci mungkin dia bahkan, gak seneng. Terus karena butuh untuk karir dia atau harta bendanya, dia puji-puji, oh, bapak begini, kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, kelebihan-kelebihan yang sebut-sebut. Hadza madah. Madaha. Tetapi kalau dibarengi dengan cinta, betul, pengagungan, pemuliaan kepadanya dari hatinya, itu hamd. Itu Ibnu Qayyim sebutkan. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madah wa in kana tsani fa huwa al-hamd. Fal hamdu ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi. Hamd, pengabaran dari kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan mencintainya, mengagungkannya. Oleh hadza kana khabaran yatadammanul insya bi khilafil madah fa innahu khabarun mujarrad. Maka lakal hamdu ini berita, pengabaran, tapi terkandung di dalamnya insya, pengabaran sekaligus doa kepada yang dipuji, harapan kepadanya, beda dengan madah sebatas pujian saja. Falqa'il idza qala alhamdulillah, kamu kalau ucapkan alhamdulillah, au qala rabbana walakal hamdu, tadhammana kalamuhu al-khabar an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala. Ucapanmu alhamdulillah atau rabbana walakal hamdu terkandung padanya semua yang karenanya Allah Ta'ala terpuji. Karena sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat keagungannya, kebesarannya, kenikmatannya, dan segala yang bisa dihitung sudah yang Allah berikan pada kita, itu terkandung semua dalam kata yang ringkas ini, alhamdulillah. Bismin jami' muhit mutadhammin likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqah wal muqaddarah. Dengan kata yang ringkas, alhamdulillah, cukup semua itu. Wa dhalika yastalzimu itsbata kulli kamalin yuhmadu alaihi rabb ta'ala. Makanya itu terkandung di dalamnya penetapan setiap kesempurnaan yang karenanya Allah terpuji. Segala sifat-sifat kesempurnaannya terpuji karena itu, kamu puji Allah karena itu. Allah Maha Pengampun, diampuni, terpuji karena itu. Hambanya bertobat, ini terima tobatnya. Jadi terpuji karenanya. Alhamdulillah. Laka ya Rob, dia memberi rizki kenikmatan hamjanya, alhamdulillah ka ya Rob. Dia sudah segala macam sudah. Itu terangkum dalam kalimat yang sangat simpel, alhamdulillah. Segala bentuk kesempurnaan dan kebaikan bagi Allah. Walihada la tasluhu hadhihi al-lafdatu ala hadal wajh. Wala tambaghi illa liman hadha sya'nuhu wa huwal hamidul majid. Makanya kata Ibnu Qayyim, dengan makna seperti ini enggak boleh dan tidak pantas dan tidak benar sama sekali untuk selain Allah. Hanya berhak bagi yang seperti itu urusannya terpuji dalam segala sesuatunya. Makanya alhamdulillah ini berat nilainya. Walhamdu tamla'ul mizan. Sebutkan kalimat alhamdulillah, zikir itu memenuhi timbangan yaumul qiyamah. Di hadits lain, walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wa kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, thaqilatani fil mizan. Alhamdu subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada hamd di situ. Besar. Dan Allah sangat-sangat cinta, sangat-sangat senang dengan pujian hambanya ini. Alhamdulillah. Beda, jelas jauh berbeda, orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan paham ini maknanya, ketika dia ucapkan alhamdulillah, semua makna ini terbayang dan hadir di depan benaknya. Kenapa dia ucapkan alhamdulillah kepada Allah? Pengagungan, cinta atas kesempurnaan, kebaikan-kebaikan Allah yang tidak bisa terbatas sudah. Mau dari sisi mana kamu hitung? Dia ucapkan alhamdulillah. Apalagi dia tahu terhib keutamaan-keutamaannya berat di timbangan, dicinta ya Allah, memenuhi langit, bumi, dan seterusnya. Dengan orang yang enggak paham semua, ya pasti dia tahu itu zikir baik. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? Dia enggak tahu menahu. Jauh berbeda bobotnya. Wa fihi tasrih bi annal imam yajma' baina tasmi' wa tahmid. Ini jelas menunjukkan imam menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Ya, dia ucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya, dia ucapkan pula rabbana walakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah itu doa i'tidal, bangkitnya dari rukuk ke berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Begitu berdiri, dia ucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad. Wa khalafa fi dhalika Malik wa Abu Hanifah. Wa qala yaqtasir ala sami'allahu liman hamidah. Imam. Menurut Malik dan Abu Hanifah. Qauluhu wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham wa dhalika li annahum ru'usul musyrikin yawma Uhud. Dan mereka ini tokoh terbesar permusuhannya, kedengkiannya kepada Islam dan Muslimin, para sahabat, bahkan Rasulullah di perang Uhud. Hum wa Abu Sufyan ibnu Harb, mereka yang tersebut ini Sofwan, Suhail, Harith, ditambah Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu, waktu itu masih musyrik beliau. Famastujibalahu fihim. Dikabulkan doa Rasulullah. Bahkan mendapat teguran dari Allah, laisa laka minal amri syai. Urusan hambaku bukan hakmu, bukan wewenangmu. Kamu tidak memiliki sama sekali, tidak berkuasa sama sekali terhadap mereka semua. Fataba alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Dan itu terbukti Allah berikan taufik kepada mereka sehingga di kemudian hari mereka Islam. Dan baik Islamnya, masya Allah. Bukan sekedar Islam dan biasa begitu, jadi tokoh di dalam keislamannya, orang besar dalam keislamannya, Abu Sufyan ma'ruf, siapa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula Sofwan ibn Umayyah yang dilaknati tadi, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham, ini mereka semua Islam setelah Amul Fath Makkah tahun 8 Hijriah. Kata Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, mungkin itulah rahasia dan sir kenapa Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai. Hanya Allah yang tahu, Allah yang tentukan. Dan Allah Maha tahu bahwa kelak ini orang akan Islam dan baik dalam Islam, dan banyak jasanya dalam Islam nanti di kemudian hari. Hanya bukan urusanmu kamu doai mereka laknat, hancurkan mereka, binasakan, bukan urusanmu. Itu hanya hak Allah Ta'ala. Dan Allah buktikan Islam, masya Allah, mereka ini orang yang dulunya luar biasa permusuhannya kepada dakwah, kepada Rasulullah SAW, berubah total menjadi orang-orang yang baik dan menjadi para sahabat yang besar sahamnya atau andil yang mereka berikan kepada dakwah atau kepada agama ini. Maka ini ibrah agar orang itu menjaga lisannya tidak melepas tali pengekang lisannya, terutama kepada usot, orang-orang yang bermaksiat atau memusuhi al-haq dengan dia mungkin karena bawaan emosi, karena bawaan ghirah, kecemburuan terhadap al-haq, terhadap dakwah, karena enggak kuat misalnya orang kadang lepas kontrol dan kekang lisannya. Fulan, waduh, kalau fulan ini iblis memang, malun memang ini orang, malun luar biasa. Enggak kuat orang kadang ngelihat tingkah polanya, statement-statementnya, tulisan-tulisannya, kadang orang enggak kuat lisannya, akhirnya lepas. Ibrah dalam ayat ini, laisa laka minal amri syai. Tadi bagaimana qulub baina isbi'in min ashabir rahman, hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ajam kadang puncak permusuhan. Roh sangat musuh, sangat benci pada dakwah. Enggak ada sulitnya bagi Allah di balik sebentar. Jadi min afdol awliya illah. Ada orang yang sangat soleh jadi wali Allah. Membela dakwah, membela agama ini mati-matian bahkan. Dengan dia dulu mati-matian membenci, memerangi. Enggak ada sulitnya dia berubah. Dengan izin Allah menjadi orang yang mati-matian membela. Nyawanya dia jadikan taruhan demi dakwah, demi Islam, demi sunnah. Selain nama-nama yang disebut tadi, begitu pula dalam sirah kita tahu Usairim ibn Abdul Ashhal Al-Ansari. Top sudah permusuhannya. Benci sekali dengan Rasulullah SAW. Usairim ini masih muda, anak muda. Dan tentunya dicekoki macam-macam oleh pembesar-pembesar Quraisy. Muhammad itu gini, Muhammad itu begitu. Bencinya minta ampun sama Rasul. Luar biasa sudah permusuhannya. Walhasil Allah SWT kehendaki perang Uhud tanpa dia ngasih tahu Rasulullah, tanpa dia ngasih tahu satu pun dari para sahabat, ikut di sofnya sahabat memerangi musyrikin kaumnya. Perang dia, dia juga kena tentunya sampai dia akhirnya setelah perang ini jasad-jasad korban diambil, termasuk orang ini sahabat tahu loh ini Usairim. Ada apa kamu di sini? Ini diketahui selama ini ya musyrik tentunya. Apa kamu ini? Kata dia, sampaikan ke Rasulullah kalau aku telah Islam. Aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak lama dia meninggal karena luka-luka parah ini. Pasti dikabarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, huwa min ahlil jannah. Aflaha. Telah bahagia dia, telah jaya. Walam yasjud lillahi qab. Dan dia belum sujud sekalipun kepada Allah. Oh, di hari itu dia muslim. Hulu. Hati siapa yang tahu. Ini Usairim wala pernah sujud. Subhanallah, Allah balik hatinya di hari itu. Entah bagaimana yang jelas. Berubah dia cinta, dia tahu kebenaran. Dia tahu kaumnya di atas kesesatan, salah ini. Mereka ini hasad, mereka ini musyrik, sesat, enggak benar memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah dia masuk sof sahabat, perang mati-matian, nyawanya dia jadi kentaruan dan terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bal hidayah biadillah. Yang jelas ini bantahan tegas bagi kuburin dan yang semisalnya bahwa orang soleh, para wali itu punya kekuasaan, punya kehendak, bisa dimanfaat kepada yang doa padanya, bisa memadorotkan kalau dia enggak gini gitu, enggak memuliakan, enggak memberi sajen, enggak beri ini akan celaka, akan gini. Laisalah kaminal amr syaih. Rasul jadi dinafikan. Apalagi yang selain beliau, wallahu ta'ala alam wa sallam. Tidak ada punya orang semua. Tapi eceran. Eceran ini saya.